mencintaimu lebih dari nyawaku. Bahagia kau pun dengan cintaku. Sepakat mengikat janji untuk saling melengkapi, bagai fajar menjemput sang embun pagi. Mengapa kau menghilang, menghindar dari cintaku? Mengapa kau robohkan dan meremukkan jantungku? Sungguh kejam kau meninggalkanku tanpa perasaan. Di kala hatiku merajai hatimu, ku mohon kau jelaskan padaku sebab apa kau meninggalkanku. Bukankah kita berjanji untuk sehidup semati? Kau meninggalkanku, bukankah kita berjanji?